Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 20 April 2014 yang bertepatan dengan tanggal 20 Jumadis Tsani 1435 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik ke-101. Anjuran bersedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughmizu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau berbuat kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah Maha Luas karunianya lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan 268. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum Wa may yuqashsha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In taqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah. Dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Quran Surat At-Taghabun ayat 15-17. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miratus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Ali Imran ayat 180. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal minbari wa huwa yadhkuru shadaqata wa ta'affufa 'anil mas'alati al-yatul 'ulya khairun min al-yati sufla wal yatul 'ulya al-munfiqah was-suflas sa'ilah. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau berada di atas mimbar. Beliau menerangkan tentang bersedekah dan menahan diri dari minta-minta. Beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan orang yang meminta. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 717. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-yatul ulya khairun min al-yatis sufla, wabda biman ta'ul, wa khairus sadaqati an zuhri ghina. Waman yasta'ifa yu'iffahullah, waman yastagni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah dalam pemberianmu kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari keperluan. Dan barang siapa yang berlaku perwira, maka Allah akan memelihara keperwiraannya. Dan barang siapa yang mencukupkan diri, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 117. An Syaddadin qala sami'tu Aba Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Adam innaka antabdzul fadla khairun laka wa antum sikahu syarrun laka wala tulamu ala kafabin wabda biman ta'ul wal yatul ulya khairun minal yati sufla. Rawahu Muslim. Dari Saddad ia berkata, aku mendengar Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam, jika kamu memberikan kelebihanmu, maka itu lebih baik bagimu. Dan apabila kamu menahannya, maka akan buruk bagimu. Dan tidaklah tercela untuk kebutuhanmu. Mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 718. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala khairus shadaqati ma kana 'an dhahrinan wal yatul ulya khairun minal yati sufla wabda biman ta'ul. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik shadaqah adalah yang lebih dari kebutuhan. Dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dahulukanlah pemberianmu untuk orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Nasa'i, juz 5, halaman 62. An Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaku. Faqala rajulun, ya Rasulullah, indi dinarun. Qala, tasaddaq bihi ala nafsika. Qala, indi akhar. Qala, tasaddaq bihi ala zawjatika. Qala, indi akhar. Qala, tasaddaq bihi ala waladika. Qala, indi akhar. Qala, tasaddaq bihi ala khadimika. Qala, indi akhar. Qala, anta absaru. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian. Lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya punya uang 1 dinar? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk dirimu. Orang laki-laki itu bertanya lagi, kalau saya punya yang lain? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk istrimu. Orang itu bertanya lagi, kalau saya punya yang lain lagi? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk anak-anakmu. Orang itu bertanya lagi, kalau saya masih punya yang lain lagi? Beliau bersabda, bersedekahlah untuk pelayanmu. Orang itu bertanya lagi, kalau saya masih punya yang lain lagi? Beliau bersabda, kamu lebih mengetahui siapa yang seharusnya kamu beri sedekah. Hadis riwayat Nasa'i, juz 5, halaman 62. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Qalu, wa kaifa? Qala, kana li rasulin dirhamani. Tasaddaqa bi ahadihima fantalaqa rasulun ila urdi malihi fa'akhadha mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sedekah 1 dirham bisa mengalahkan pahala sedekah 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau bersabda, ada seseorang yang hanya punya uang 1 dirham, Kemudian ia menyedekahkan uangnya yang 1 dirham. Dan ada orang yang kaya, ia menuju hartanya yang bertumpuk-tumpuk. Lalu ia mengambil 100.000 dirham, lalu ia sedekahkan. Hadis riwayat Nasa'i, juz 5, halaman 59. An-Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Qalu, ya Rasulullah, wa kaifa? Qala, rajulun lahu dirhamani, fa'akadha ahaduhuma, fatasaddaqa bihi, wa rajulun lahu malun kasirun, fa'akadha min urdin, malihi mi'ata alfin, fatasaddaqa biha. Rawahun Nasa'i. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala sedekah 1 dirham bisa mengalahkan pahala sedekah 100.000 dirham. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang mempunyai uang 2 dirham. Lalu ia mengambil yang 1 dirham untuk disedekahkan. Dan ada orang yang mempunyai harta yang banyak. Lalu ia mengambil dari tumpukan harta itu 100.000 dirham. Lalu ia sedekahkan. Hadis riwayat Nasa'i, juz 5, halaman 59. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyiba wa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misral jabali. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedekah senilai 1 biji kurma dari hasil usaha yang halal dan Allah tidak mau menerima kecuali dari usaha yang halal, maka Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, kemudian dipeliharanya baik-baik untuk yang bersedekah itu. Sebagaimana salah seorang di antara kamu memelihara anak kudanya, sehingga sedekah 1 biji kurma itu menjadi sebesar gunung. Hadis riwayat Bukhari, juz 2, halaman 113. An-Nabi Hurairah taqala, atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, faqala, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu? Faqala, anta saddaqa wa anta sahihun syakhihun tahsal faqra wa ta'mudul ghina wala tumhil hatta iza balagatil khulquma qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza ala wa qad kana li fulanin. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu bersedekah sedang kamu masih dalam keadaan sehat dan masih menginginkannya. Kamu khawatir melarat dan ingin kaya. Maka janganlah menunda-nunda sehingga nyawa sudah hampir sampai di tenggorokan, baru kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Ketahuilah bahwa saat itu harta tersebut sudah menjadi milik si fulan." Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 716. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Imamun adlun wa syabun nasa'a fi ibadatillah

tiba-tiba datang sekelompok orang tanpa alas kaki, telanjang dan hanya memakai pakaian yang terbuat dari bulu atau mantel yang terbuka bagian depannya, dan berselempang pedang. Kebanyakan mereka dari kabilah Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka itu karena sangat miskinnya. Kemudian beliau masuk, lalu keluar dan menyuruh Bilal untuk menyerukan azan dan iqamah. Kemudian beliau sholat zuhur. Setelah itu beliau berkhutbah, "Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri," hingga akhir ayat. "Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu," An-Nisa ayat 1. Dan beliau juga membaca ayat yang ada dalam surat Al-Hasr, "Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok," yakni akhirat. "Dan bertakwalah kepada Allah," Al-Hasr ayat 18. "Hendaklah seseorang menyedekahkan dari dinarnya, dari dirhamnya, dari pakaiannya, dari satu sok gandumnya, dari satu sok kurmanya," hingga beliau bersabda, "walaupun hanya separuh biji kurma." Jarir berkata, "Lalu datanglah seorang laki-laki Ansor dengan membawa sedekah satu kantong yang hampir-hampir tangannya tidak kuat membawanya. Bahkan betul-betul tidak kuat." Jarir berkata, "Kemudian orang-orang susul-menyusul mengikutinya hingga aku melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian. Sehingga aku lihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseri-seri seolah-olah wajah beliau tersepuh emas." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mempelopori perbuatan baik dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala perbuatan itu dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa mempelopori perbuatan buruk di dalam Islam, maka ia menanggung dosa perbuatannya itu dan dosa orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka." Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 701. An-Nabi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafan." Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hari yang mana para hamba itu masuk waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari malaikat itu berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang suka memberi.' Dan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang bakhil.'" Hadis riwayat Muslim, juz 2, halaman 700. "Tidak boleh menarik kembali suatu pemberian, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya." An Ibn Abbasin, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Matalul ladzi yarci'u fi sadaqatihi kamatsalil kalbi yaqi'u summa ya'udu fi qai'ihi fayakuluhu." Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya." Hadis riwayat Muslim, juz 3, halaman 1240. An Ibnu Abbas qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama masalul ladzi yatasaddaqu bi shadaqatin summa ya'udu fi shadaqatihi kama salil kalbi yaqi'u summa ya'kulu qai'ahu. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah dengan satu sedekah kemudian menarik kembali sedekahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1241. An Ibn Abbasin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-aitu fi hibatihi kal kalbi yaqiu summa ya'udu fi qaihi. Rawahu Muslim. Dari Ibn Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahannya. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1241. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhu qala qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam laisa lana masalus sa'il ladzi ya'udu fihi badihi kal kalbi yarji'u fi qaihi. Rawahul Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pantas kita punya sifat-sifat yang buruk, yaitu orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari juz 3 halaman 142. Boleh menarik kembali pemberian orang tua kepada anaknya. Anin Nu'man ibn Bashirin annahu qol inna abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nakhaltu ibni hadza gulaman kana li. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akulla waladika nakhaltahu misla hadza. Faqala la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, bahwasannya ia mengatakan bahwa ayahnya pernah membawanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ayahnya berkata, sesungguhnya saya memberikan budak saya kepada anak saya ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kepada masing-masing anakmu juga kamu berikan seperti kepada anakmu ini? Jawab ayahku, tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu, maka tariklah kembali pemberian itu. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1241. Anin Nu'man ibn Bashirin qala tasaddaqa alayya abi bi ba'dhi malihi faqalat ummi amratu bintu Rawahata la ardo hatta tusida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantolaku abi ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyushidahu ala sadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza bi waladika kullihim. Qala la. Qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqata. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku. Lalu ibuku, yaitu Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela sehingga kamu minta disaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk menjadi saksi pemberiannya kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu juga memberikan seperti itu kepada semua anakmu? Ayahku menjawab, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adil, dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1242 bersambung. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna, dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.